بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، أما بعد. Kita masih melanjutkan dari pokok-pokok perkara yang membuat amalan seorang hamba menjadi lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berlipat ganda kebaikan dan pahalanya. Telah kita terangkan tentang pentingnya ilmu agama. Kemudian yang kedua telah diterangkan tentang keikhlasan. Yang ketiga telah diterangkan tentang kewajiban mencocoki sunnah Rasulullah. Dan yang keempat, saya sudah sebutkan secara global tentang kelurusan keyakinan. Karena lurusnya keyakinan, baiknya keimanan, itu adalah dasar diterimanya amalan dan dasar yang menentukan kebahagiaan hamba di dunia dan di akhirat. Karena itu di banyak pembahasan dibahasakan dengan orang yang beriman, dan keimanan itu adalah orang yang baik akidahnya, orang yang lurus dari keyakinannya. Maka disebutlah bahwa orang yang beriman itu dikeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya. Mereka pula orang-orang yang terlepas dari kerugian, selalu beruntung. Mereka pula yang dimuliakan dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan karena baiknya keyakinan ini, itu adalah sumber tegaknya sebuah negeri, dasar keamanan di dalam sebuah negara, dasar keamanan pada diri seorang hamba, pada keluarganya, pada masyarakatnya, dan pada negerinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanakum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan selalu berada di atas hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Maka ini adalah sebab turunnya keberkahan. Karena itu meluruskan dari keyakinan, memperbaiki dari keimanan, ini adalah pokok yang terkuat yang membuat amalan seorang hamba semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan itu berjenjang, bertingkat-tingkat. Semakin kuat keimanan seorang hamba, semakin bagus keyakinannya, maka akan semakin baik pula nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kaki beliau itu cacat. Kadang sebagian sahabat menertawai Ibnu Mas'ud karena kakinya yang kecil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Tahukah kalian bahwa kaki Ibnu Mas'ud ini lebih berat di timbangan Allah daripada gunung Uhud?" Ini karena pengaruh dari keyakinan dan keimanan si pemiliknya. Tapi kalau tidak ada keyakinan dan keimanan, walaupun badannya gemuk, tidak ada nilainya. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta yawm al-qiyamah bir-rajul as-samin, fala yuzanu 'inda Allah janaha ba'udah." Akan didatangkan pada hari kiamat seorang yang gemuk, kemudian ditimbang di atas timbangan dan tidak senilai dengan sayap nyamuk. Tidak senilai dengan apa? Sayap nyamuk. Maka perhatikan dari kekuatan keimanan. Iya. Dan keimanan ini menjadi kuat apabila dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia mengenal rububiyah Allah, satu-satunya yang berhak di, satu-satunya yang bersendirian dalam perbuatannya, yang menghidupkan, mematikan, menciptakan, memberi rezeki, memberi manfaat, menolak bahaya, yang mengatur segala perkara, yang maha berkuasa. Ini dari mana rububiyah? Sebagaimana dia imani bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak dia ibadahi. Semakin tulus ibadahnya kepada Allah, maka akan semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Dan semakin seorang hamba itu jauh dari kesyirikan, maka dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diimani tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dia mempunyai fikih tentang Asmaul Husna. Dia mengenal dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala apa maknanya, apa kandungannya, apa konsekuensinya, bagaimana pengaruh nama itu di tengah makhluknya. Semakin seorang mengenal Allah, maka dia akan semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meriwayatkan di dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in mimma iftaradtuhu 'alayhi. Tidak ada hal yang lebih aku cintai dari ibadah yang dilakukan oleh hamba kepadaku melebihi dia melaksanakan kewajibannya. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Wa la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan terus menerus dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jadi semakin hamba itu dekat kepada Allah, semakin baik kedudukannya di sisi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala semakin dekat kepadanya. Semakin memberikan kebaikan untuknya. Iya. Kemudian di antara hal yang membuat nilai dari amalan itu berbeda adalah dari sisi pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan penghormatannya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah firman, "Dzalik wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah ketentuan Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah, syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan di dalam hatinya. Jadi semakin seorang hamba itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala urusannya, maka semakin besar pula nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mencela orang-orang yang tidak memiliki pengagungan kepada Rabb-nya atau sedikit pengagungannya. Dalam tiga tempat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Mereka itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Jangan sampai kita tergolong ke dalam orang-orang yang dicela ini. Seorang mukmin dia mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Dia mengagungkan syahadatnya. Dia mengagungkan salatnya. Dia mengagungkan zakatnya. Dia mengagungkan puasanya. Dia agungkan ibadah hajinya. Apa saja yang merupakan simbol-simbol agama, dia agungkan dan dia besarkan. Demikian pula, di antara hal yang membuat amalan itu semakin berkembang dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, jika dia bergembira dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Iya, ibadah itu keutamaan dan rahmat. Al-Quran dan Islam, keutamaan dan rahmat Allah. Al-Quran dan Sunnah, keutamaan dan rahmat Allah. Dan tidak diragukan bahwa bulan puasa dengan berbagai ibadah yang ada di dalamnya, itu adalah keutamaan dan rahmat Allah untuk hamba. Hendaknya dia besarkan, dia agungkan. Dan hendaknya dia bergembira dengannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah dengan keutamaan dan dengan rahmat Allah, dengan hal tersebutlah hendaknya mereka bergembira. Itu lebih baik daripada segala dunia yang mereka kumpulkan. Jadi kegembiraannya saja itu memberikan kekuatan untuk melakukan ibadah. Ini yang membuat orang-orang terdahulu, para sahabat, mereka giat di dalam melaksanakan ibadah. Karena mereka memiliki dari kekuatan-kekuatan ini. Kegembiraan yang sangat besar. Ketika mereka mendengarkan dari tuntunan, mendengarkan dari syariat, yang membuat mereka bersemangat di dalam menjalankan syariat tersebut. Dan ini kegembiraan hendaknya ada pada diri seorang hamba menyambut rahmat Allah Subhanahu wa taala, menyambut bulan puasa ini. Iya, bagaimana kita tidak bergembira di bulan puasa? Kita menunaikan kewajiban kita. Kita perbaiki dari salat kita. Ingat ya, salat witir, salat malam itu salat sunnah. Diingatkan keutamanya di bulan Ramadan. Kalau sholat sunnahnya saja diingatkan keutamanya, bagaimana pula dengan sholat apa? Sholat wajibnya. Karena itu dari hal yang keliru, kalau ada yang bagus puasanya tapi sholatnya tidak beres, sholat wajibnya tidak dia perhatikan. Harusnya di Ramadan ini dia lebih memperbaiki dirinya. Orang yang sholatnya misalnya di luar Ramadan bolong-bolong, dia lengkapi. Orang yang di luar Ramadan misalnya sholatnya sering di rumah, dia rutin ke masjid. Orang yang biasanya misalnya sholatnya ke masjid selalu terlambat, dia datang ke masjid tidak pernah terlambat. Dia perbaiki dari ibadahnya. Iya, dan itu bentuk dari kegembiraan dia terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nilai ibadah berbeda antara orang yang melakukannya dengan penuh kecintaan, penuh kelezatan, kegembiraan, dengan orang yang melakukan ibadah itu dia terima tapi berat dia lakukan. Iya, dia menanggung derita mengerjakannya. Itu beda nilainya. Beda nilainya. Jelas ya? Ya kalau misalnya ada yang puasa, sama-sama puasa, terpenuhi ketentuannya, dia ikhlas mengikuti Nabi, sama-sama diterima insyaallah taala. Tapi dia berbeda dari sisi, yang satu dia puasa, dia nikmati puasa itu, dia merasa sejuk dengannya, laparnya itu dianggap sebagai hiburan, dahaganya dianggap sebagai suatu kenikmatan. Dan ini beda dengan orang yang dia tetap puasa, takut kepada Allah, mengharap ridhonya, tapi dia merasa capek dengan apa? Merasa berat dengan puasanya. Ya. Berat menanggung lapar dan dahaganya. Nah, ini beda nilainya. Beda nilainya. Karena itu di antara para sahabat, ada yang ketiga mau meninggal, dia menangis terseduh-seduh. Ditanyakan kepadanya, "Kenapa engkau menangis?" Ya. Katanya, "Saya menangis dari meninggalkan dahaga di musim panas. Apa dahaga di musim panas? Cuma puasa di musim panas. Di musim panas itu dimaklumi ya, kita di Indonesia tidak ada musim panas di Indonesia. Ya, sepanas-panasnya Indonesia ini itu musim sejuk di tempat orang yang musim panas. Ya. Di musim panas itu siang jadi panjang. Kadang siangnya subuhnya jam 3. Ya. Nanti maghribnya dan tengah malam. Itu jam 8 malam. Panjang siangnya. Musim panas yang seperti ini itu yang sangat dibanggakan oleh para sahabat. Sangat mereka berbahagia kalau berpuasa. Perhatikan, mereka malah berbahagia kalau berpuasa di musim seperti itu. Subhanallah. Dan saya menangis karena saya meninggalkan keindahan sholat di malam hari. Panjangnya berdiri. Mereka rasakan nikmatnya berdiri di hadapan Rabbnya, bermunajat kepadanya, membaca dari ayat-ayatnya, bersimpu di depannya, mengharap kepadanya, takut kepadanya. Itu hal yang mereka hadirkan dalam ibadah. Mereka nikmati ibadah itu. Iya. Beda dengan kita. Imamnya baca setengah juz saja, salonan nih imam. Ngapa nalah bududu? Kenapa panjang sekali dia? Apa namanya? Melakukan sholat. Iya. Apalagi kalau imamnya baca satu juz. Iya. Mungkin makmumnya di belakang berkata, ini imam di depan malaikat atau apa? Ini bahasa sebagian orang kadang menganggap bahwa ibadah itu dianggap sebagai suatu penderitaan, hal yang berat, beban. Dan nilai yang tinggi di dalam ibadah, mereka tidak menganggap ibadah itu sebagai beban untuk mereka. Malah itu adalah rahmat dan karunia Allah. Mereka sambut dengan kegembiraan. Nah, ini diantara hal yang membedakan apa? Membedakan nilai ibadah. Membedakan nilai ibadah. Kemudian diantara yang membedakan nilai ibadah yang membuat Ramadan lebih berharga dan lebih berpahala, seorang menghadirkan dari kesyukuran terhadap nikmat, diakui besarnya nikmat dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sembarangan seorang diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan ini. Nah, semua orang yang berada di Ramadan tahun lalu bersama kita di Ramadan tahun ini. Dan insyaallah ta'ala tidak semua orang yang ada di Ramadan tahun ini masih tetap hidup di tahun mendatang. Kesempatan itu tidak selalu berulang. Allah berikan kesempatan harusnya digunakan dengan baik. Kita sadari akan besarnya nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua orang sahabat dari sebuah desa yang bernama Bali, dari kabila Qadha'ah. Keduanya datang ke kota Madinah, masuk Islam bersama-sama. Ya. Dan di riwayat yang lain disebutkan bahwa keduanya tinggal di rumah Talha bin Ubaidillah, seorang sahabat yang mulia. Maklumlah, dua orang dari luar Madinah datang ke kota Madinah, tidak ada tempat tinggalnya. Maka dia pun menumpang di rumah seorang sahabat. Salah seorang dari keduanya rajin beribadah. Dan orang yang rajin beribadah ini Allah takdirkan dia ikut berperang, kemudian mati syahid. Mati syahid. Allah muliakan dia dengan apa? Mati syahid. Adapun kawannya yang satu, Allah beri kesempatan hidup hingga satu tahun setelahnya, kemudian dia meninggal juga. Maka Talha bin Ubaidillah, mungkin karena dua orang ini tinggal bersamanya, ada hubungan kecintaan dengan keduanya. Maka Talha bin Ubaidillah melihat dua orang ini di dalam mimpinya. Dua orang ini dimasukkan ke dalam surga. Tapi Talha bin Ubaidillah heran, kenapa orang yang terakhir meninggal itu lebih dahulu masuk surga daripada orang yang pertama? Padahal orang yang pertama ini matinya mati syahid dan dia giat beribadah. Dia heran. Maka mimpinya pun dia ceritakan kepada Nabi. Di sebagian riwayat Talha menceritakannya kepada beberapa orang sahabat, sahabat itu yang menceritakannya kepada Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari mimpi itu, menunjukkan bahwa mimpi benar. Nabi menjelaskan kenapa bisa seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa qad shama ba'dahu Ramadan?" Bukankah dia orang yang kedua ini yang terakhir meninggal? Bukankah dia sudah berpuasa Ramadan setelah orang yang pertama? Bukankah dia qad shalla 6000 rak'ah wa kadha rak'ah wa kadha rak'ah sunnah? Bukankah dia sudah salat 6000 rakaat wajib ditambah lagi dengan apa? Sekian dan sekian dari salat sunnah. Iya. Jadi sekarang perbandingan umurnya 1 tahun dia sudah puasa Ramadan. Dia melakukan salat wajibnya, melakukan salat sunnahnya. Itu sudah cukup kata Nabi membuat jarak antara keduanya. Karena itu kata beliau, antara keduanya seperti antara langit dan bumi. Seperti antara langit dan bumi. Karena itu umur yang Allah berikan, kesempatan yang Allah anugerahkan, tidak boleh ditelantarkan. Karena setiap nikmat akan dipertanyakan. Siapa yang pandai menghargai nikmat, bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Itulah sebab yang membuat apa? Amalan berlipat ganda. Karena Allah telah berfirman, "Wa itta'adda rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid." Dan ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian itu bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmatku. Dan apabila kalian itu kufur, sungguh siksaanku sangatlah pedih. Maka nikmat bertambah dengan kesyukuran. Banyak saja bersyukur. Iya. Terhadap karunia dan anugerah Allah, pasti Allah akan menambah nikmatnya. Tidak masalah kalau kita kufur, berpaling darinya. Maka ini dari hal yang bisa membuat nikmat itu hilang. Pergi dari nikmat tersebut. Maka syukuri dari nikmat Allah di bulan Ramadan ini. Sambut dengan kegembiraan. Iya. Sambut dengan sukacita. Dan hendaknya seorang hamba dia jujur di dalam menyambutnya. Karena itu sebagian dari as-salaf rahimahumullah, ada yang di bulan Ramadannya dia tidak tidur kecuali antara maghrib dan isya saja. Pertemuan antara malam dan siang, di situ dia tidur. Di waktu malamnya dihabiskan dengan sholat dan baca Al-Quran. Di waktu siangnya dihabiskan dengan ibadah dan puasa. Iya. Ini orang-orang yang memiliki apa? Semangat yang tinggi. Memiliki semangat yang tinggi. Sebab semangat yang tinggi itu, kalau dia punya semangat yang besar, badannya sulit menuruti kemauannya. Iya. Tapi kita karena semangatnya lemah, akhirnya badannya menjadi lemah pula. Banyak santainya. Banyak santainya. Tapi kalau semangatnya kuat, pasti dia akan kuat beribadah. Apa yang membuat para sahabat dulu di awal Islam, ketika terjadi peperangan, kalau bertemu 1:10, 100 kaum muslimin berjumpa 1000, tidak boleh lari 100 kaum muslimin. Wajib menghadapi. Nanti belakangan dirigankan menjadi 1:2. Karena Allah berfirman, "Wa alima anna fikum dha'fa." Dan Allah telah mengetahui pada kalian ada kelemahan. Ini pada para sahabat. Tadinya 1:10, kemudian dihapus hukum menjadi 1:2. Itu pun luar biasa dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bisa dibayangkan ada orang yang meninggal dari sahabat Nabi dan di badannya itu lebih dari 70 luka. Ada yang luka tebasan, luka tikaman, luka lebih dari 70 luka berada di badannya. Karena dia punya semangat di dalam meninggikan kalimat Allah. Bisa dibayangkan bagaimana semangat mereka dan tingginya keinginan mereka di dalam meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini akan membuat seorang itu lebih konsentrasi dalam amalannya. Besar harapannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini membantu untuk seorang hamba itu lebih dekat kepada Allah dan akan membuat ibadahnya lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara renungan di bulan Ramadan ini, supaya kita mengetahui di mana titik-titik yang pahala itu bisa lebih besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qawla az-zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabah." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu. Kata palsu itu dalam bahasa Arab, kata az-zur itu artinya suatu yang miring, suatu yang melenceng. Dan kalau kita bahasakan dengan bahasa yang lebih umum, siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang keliru, ucapan yang salah, wal amala bihi, dan beramal dengan kesalahan. Ini kata para ulama, masuk di dalamnya segala hal yang diharamkan. Ini jenjang puasa. Ada makan dan minum, itu jenjang. Ada jenjang di atasnya. Dia dengan puasanya, dia meninggalkan segala hal yang diharamkan yang lainnya. Dia puasa bukan pada makan dan minumnya saja. Lisannya puasa, matanya puasa, tangannya puasa, kakinya puasa, ya, kepalanya puasa. Tidak masuk ke dalam kepalanya kecuali apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia jaga seluruh hal tersebut. Jadi yang kata Nabi, siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu dan beramal dengan kepalsuan, dia tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan yang diharamkan, dan siapa yang tidak meninggalkan kejahilan, berbuat jahil, sering mengganggu orang, menyakiti orang lain, nah itu berbuat jahil namanya, ya. Nah itu kayaknya sudah bahasa Indonesia. Kalau dikatakan si fulan ini terlalu jahil, maksudnya dia suka apa? Suka mengganggu orang. Ya, dan itu memang juga salah satu penggunaan di dalam bahasa Arab. Kalau dia tidak meninggalkan ini, maka Nabi bersabda, Allah tidak ada keperluan dia meninggalkan puasanya, tidak ada keperluan dia meninggal apa, Allah tidak ada keperluan dia meninggalkan makan dan minumnya. Tidak ada perlunya terhadap makan dan minum kalau dia tidak meninggalkan hal tersebut. Iya. Dan dari sinilah bisa diketahui bahwa puasa itu bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Jangan puasa pada perkara yang zahir saja. Ada maknanya, dan makna ini yang kadang menentukan nilainya dan besarnya pahala. Ini yang hendaknya dipelihara. Karena itu dari puasa seorang hamba, harusnya puasa itu mendidiknya dengan pendidikan-pendidikan. Inilah yang membuat pahalanya beraneka ragam. Dilihat di mana diarahkan puasanya. Sebab di dalam puasa itu ada pendidikan untuk bersabar. Ingat, sabar itu sendiri, seorang bersabar tanpa puasa itu sudah berpahala. Luas sekali pahala sabar itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-sabru dia," sabar itu bagikan cahaya matahari, terang sekali sabar itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Tidaklah Allah memberi kepada seorang hamba pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Dia latih dirinya bersabar di bulan Ramadan. Kata para ulama, sabar terbagi tiga. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar di dalam menerima ketentuan Allah. Dan ini tiga jenis sabar. Semuanya ada dalam puasa. Orang yang puasa, dia sabar menjalankan perintah Allah. Orang yang puasa, dia sabar tidak makan, tidak minum, tidak mendekati syahwatnya. Orang yang berpuasa, dia sabar menerima ketentuan Allah. Dia tidak makan, tidak minum, dia tanggung lapar, dahaga, badannya lemas. Ya. Itu ketentuan Allah. Pada orang yang berpuasa, dia bersabar. Maka sabarnya sudah memberi pahala yang lain. Kalau dia makan, tidak makan dan tidak minum saja, ya, tapi mulutnya ngomel, ya, ini kapan mau, kenapa lama sekali, apa namanya, terbitnya mata, terbenamnya matahari, Ya. Atau perasaannya merasa panjang. Oh ini daripada panjang kita habiskan saja dengan tidur. Ya. Mending ya kalau tidur. Sebagian orang dihabiskan dengan hal yang tidak ada gunanya. Ya. Tidak ada gunanya. Kalau dia aja main bola sore-sore, masya Allah kuat. Puasa main bola juga enggak ada masalah. Ya. Tapi kalau suruh baca Al-Quran, ya. Nah, inilah repotnya pada sebagian manusia, sebagian dari kaum muslimin. Maka dilatih diri itu dengan kesabaran. Dan ini dari pendidikan-pendidikan di bulan Ramadan. Bukan sekadar makan dan minum saja. Bukan sekadar menahan makan dan minum. Iya. Di dalam puasa, seorang mendidik dirinya untuk ridha terhadap ketentuan Allah. Ridha ini derajat di atas sabar lagi. Di atas sabar. Kalau sabar itu, iya. Dia misalnya kena musibah ya. Dia kena musibah. Jiwanya itu berat menerimanya, tapi dia sabarkan, dia tahan jiwanya. Ya. Itu ada berontak di dalam jiwa, dia tahan, itu sabar namanya. Kalau ridha, jenjang di atasnya lagi. Ridha itu dia terima, tidak ada sama sekali berontak dari jiwanya. Dia terima dengan penuh. Itu ridha. Karena itu ridha kedudukannya lebih tinggi daripada apa? Daripada sabar. Iya. Kalau ingin lebih tinggi lagi, itulah jenjang kesyukuran namanya. Kalau syukur lebih daripada itu. Dia gembira malah. Kalau kena musibah malah gembira. Iya. Dan itulah para nabi dan para rasul. Kanu yafrahuna bil bala kama tafrahuna bil raha. Para nabi dan para rasul itu mereka bergembira dengan ujian, cobaan, sebagaimana kalian bergembira dengan kenikmatan yang datang. Kalau kita dapat nikmat, masya Allah, berseri-seri mukanya, gembira. Ya mungkin satu bulan terlihat cerah kalau dia dapat nikmat. Jelas ya? Tapi kalau dia kena musibah, terlihat mukanya yang penuh dengan lara, duka, kesedihan, macam-macam lah warna di muka itu. Ya. Berbeda dengan para nabi dan para rasul, kena musibah justru mereka bergembira. Ini karena jenjang syukur mereka berada di atasnya. Baik. Kemudian di belakang puasa ini bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Seorang mendidik dirinya dengan pendidikan akhlak yang mulia di dalamnya. Banyak sekali pendidikan akhlak di bulan Ramadan itu. Ya. Tanpa puasa, orang yang berakhlak baik itu sudah sangat besar pahalanya. Apalagi kalau dia apa? Dia berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Beliau tidak sebut ada amalan yang lain dari kebaikan, cuma akhlak mulia saja. Karena ini adalah pokok dari kebaikan, akhlak yang mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tentang orang yang baik akhlaknya, itu perumpamannya kamatsalis shaimil qa'im. Seperti orang yang selalu berpuasa di siang hari, selalu sholat di malam hari. Itu kok permisalan orang yang baik akhlaknya. Dan tidak ada yang lebih berat di timbangan Allah daripada akhlak yang mulia. Karena itu dari keliru, dari hal yang keliru. Ya. Seorang, masya Allah, kalau ibadah, rajin dia ibadah. Pergi umrah, ya. Rajin dia bersedekah, sholat sunnah, ya. Ibadah-ibadah sunnah ya. Tapi kalau di rumahnya, jarang dia tersenyum sama keluarganya. Ya, kerjanya marah-marah saja. Seakan-akan ada peran teluk di rumahnya. Ya. Padahal kalau dia senyum kepada keluarganya, berbuat baik kepada anak-anaknya, itu saja sudah merupakan akhlak yang mulia, mungkin lebih baik daripada dia puasa, daripada dia sholat sunnah. Ini akhlak. Coba perhatikan di dalam bulan Ramadan ini. Bagaimana pendidikan akhlak itu? Yang pertama, diri itu dilatih untuk merendah diri di bulan Ramadan. Semua yang berada di bulan Ramadan, kalau dia muslim, apakah dia presiden maupun rakyat, apakah dia pejabat maupun bukan pejabat, orang kaya, orang miskin, laki-laki, perempuan, yang tua maupun yang muda, semuanya sama di sisi Allah kedudukannya, semuanya berpuasa. Semuanya menahan lapar, menahan dahaga. Tidak ada perbedaan. Dilatih seorang untuk merendah diri. Tahu kadar dirinya. Bahwa dia juga adalah hamba Allah. Sama dengan yang lainnya. Sama dengan yang lainnya. Dari pendidikan akhlak di bulan Ramadan. Memberikan kepada diri seorang hamba rasa kasih sayang. Dan rahmat terhadap saudaranya. Setelah dia menahan lapar dan dahaganya, baru dia tahu. Oh, rupanya begini rasanya orang yang mungkin seperti saudara-saudara saya di sebagian kamp pengungsian. Kadang dua hari dia tidak makan. Sebagian dari kaum muslimin yang kadang dia hanya makan sehari, dalam sehari cuma satu kali saja. Iya, makannya cuma sedikit. Oh, mungkin begini rasanya. Itu akan memberikan rasa rahmat di dalam hatinya. Beda kalau dia tidak pernah puasa. Dia tahunya kalau mau makan ada makanan, mau minum ada minuman. Tapi begitu dia berpuasa, dididik dirinya. Dan ini tidak akan bernilai kalau dia tidak perhatikan. Tidak dia renungi. Berlalu begitu saja, tidak ada pahala yang didapatkan, rugi. Cuma menahan lapar dan dahaga, hal yang seperti ini tidak dia perhatikan, rugi besar. Iya. Maka ini dari hal yang indah, harus dia pelihara. Dari hikmah puasa dan rahasianya, bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, bahwa puasa itu menjaga kaum muslimin, melatih kaum muslimin untuk berada di atas kebersamaan, menjaga persatuan, menghindari perpecahan. Iya, menghindari perpecahan. Karena itu dari suatu hal yang menakjubkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di Haji Wada. Tahu Haji Wada ya? Haji perpisahan. Dan ini di khutbah beliau berkata, "Ittaqu rabbakum, sallu khamsakum, wasumu syahrakum, wa addu zakata amwalikum, wa ati'u dha amrikum, tadkhulu jannata rabbikum." Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Salatlah kalian pada solat lima waktu kalian, puasalah kalian di bulan Ramadan kalian, keluarkanlah zakat harta kalian, dan taatilah pemimpin kalian, kalian akan masuk ke dalam sorga Rabb kalian. Lima perkara sebab masuk sorga, semuanya ada di bulan Ramadan. Takwa, itulah inti dari puasa, takwa itu. Itu tadi yang saya bahasakan, bahwa seorang yang bertakwa, seorang yang berpuasa, dia terbiasa meninggalkan apa yang dilarang dan melakukan apa yang diperintah. Itu diantara pendidikan puasa. Dan itulah takwa. Ya Allah sebutkan di dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian itu bertakwa. Supaya kalian bertakwa. Iya. Sholat lima waktu ada di bulan Ramadan. Sholat malam saja dianjurkan, apalagi sholat lima waktu. Dan sholat lima waktu lebih besar kedudukannya daripada puasa. Harusnya lebih dijaga. Puasa di bulan kalian. Keluarkan zakat kalian. Itu ada pengeluaran zakat. Zakat fitriah yang diwajibkan. Kalau dia keluarkan zakat hartanya, bagus dia keluarkan di bulan Ramadan. Kalau sudah terpenuhi dari nisabnya dan ada sebab-sebabnya. Kemudian taatlah kepada pemimpin kalian. Sebab diantara hikmah besar di bulan Ramadan, kita dididik untuk menjaga kebersamaan. Di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Karena itu yang menentukan masuk keluarnya Ramadan, bukan semua orang. Ya, keliru ya kalau ada yang mengumumkan, sebelum pemerintah mengumumkan, kita nanti akan puasa tanggal 18. Ini sudah ada lagi yang mengumumkan, kita nanti akan lebaran tanggal 17 ya? 17 atau 18? Sudah ada yang mengumumkan itu. Dari mana dia punya hak mengumumkan seperti itu? Itu bukan wewenang dia. Siapapun dia dan siapapun orangnya, kalau dia bukan pemimpin, bukan wewenangnya untuk mengumumkan. Itu tugasnya pimpinan negara. Itu ada di dalam buku-buku fikih. Diterangkan. Dan tidak ada silam pendapat di kalangan ulama dalam hal itu. Tidak ada silam pendapat. Karena itu Ibnu Umar, beliau berkata, "Tara'an nasul hilal, fara'aituhu, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasamahu wa amara an-nasa bi siyam. Kata Ibnu Umar, manusia keluar sama-sama melihat hilal. Ternyata tidak ada yang melihat kecuali Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, saya lihat hilal itu. Maka saya datang kepada Nabi, saya sampaikan kepada Nabi. Maka Nabi pun berpuasa dan memerintah manusia untuk berpuasa. Perhatikan, begitu Ibnu Umar melihat, dia tidak langsung umumkan kepada manusia, wahai manusia, saya lihat hilal, ayo kita puasa. Tidak ada yang seperti itu. Dia datang kepada Nabi, pimpinan negara. Siapa yang mengumumkan? Setelah Nabi perintah beliau berpuasa, Nabi pula yang perintah manusia untuk berpuasa, bukan Ibnu Umar, bukan pula yang lainnya. Sebab kalau bukan di tangan pemerintah yang seperti ini, akan terjadi keributan dan kekacauan. Dan inilah yang kita sedihkan. Kadang di sebagian tahun, tahun ini alhamdulillah, karena hisab dan rukyat tidak ada yang berselisih, akhirnya bersatu. Ya. Akhirnya bersatu. Coba kalau berbeda, maka harus dikembalikan kepada pokok agama. Yang menentukan adalah pemimpin, agar tercipta kebersamaan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat At-Tirmidzi, "As-shaumu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudhahun." Puasa itu adalah hari kalian semua berpuasa, dan berbuka itu adalah hari kalian semua berbuka, dan kurban itu adalah hari kalian semua melakukan kurban. Idul Adha, hari kalian semua berkurban. Disandarkan kepada seluruh kaum muslimin, bukan kepada satu atau dua orang. Ini masalah kebersamaan. Kita di puasa, begitu masuk waktu menahan, setelah sahur semuanya menahan serempak, tidak ada lagi yang makan. Begitu terbenam matahari semuanya berbuka. Ini pendidikan untuk apa? Untuk seorang itu menjaga kebersamaan. Selain daripada itu, di dalam puasa ini juga terdapat pendidikan disiplin. Seorang pandai mengatur dirinya, ya. Tidak ugal-ugalan, tidak serampangan, apalagi kerjanya tawuran, ya. Apa namanya yang lagi ramai dibicarakan, game motor ini, begal dan sebagainya, itu tidak muncul dari akhlaknya umat Islam. Ya. Di dalam sholat saja dilatih mereka disiplin. Dari takbiratul ihram sampai salam tidak ada yang boleh, tidak ada gerakan kecuali gerakan sholat. Apalagi kalau dia sholat berjamaah. Ya. Demikian pula dalam puasa teratur. Di dalam haji semuanya teratur. Harus diikuti waktunya masing-masing. Ini pendidikan untuk rapi. Harus diperhatikan dari hikmah ini. Jangan sampai berjalan Ramadan kita luput meraih pahala di belakang hal yang dicintai oleh Allah. Karena Allah cinta kepada orang yang rapi itu. Orang yang kalau dia beramal, amalannya itu selalu sempurna, sebaik mungkin. Allah firman, "Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan kaannahum bunyanun marsus." Allah cinta kepada orang yang berperang di jalannya bersaf-saf bagikan bangunan yang sangat kokoh. Dan Rasulullah bersabda, "Inna Allah yuhibbu minal 'abd idza 'amila 'amalan ayyukinahu." Sungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba kalau dia berbuat sebuah amalan, dia lakukan dengan itqan, sempurna dia lakukan. Ini dari pendidikan yang agung, dari akhlak yang mulia. Kita dididik di bulan Ramadan. Iya. Banyak sekali dari pendidikan, pendidikan akhlak. Dan ini cukup satu saja kita luar biasa dapat pahala. Apalagi sangat banyak dari akhlak yang baik itu. Belum lagi dia bertutur kata yang baik, menjaga lisannya. Ya. Ini lisan bahaya ya. Masya Allah, lisan ini lidah kecil. Ya. Tapi karena lisan ini seorang bisa masuk ke dalam neraka. Jangankan banyak dari lisannya, satu kalimat diucapkan oleh lisan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Seorang lelaki kadang dia berbicara dengan satu kalimat tidak dia perjelas, maka kalimat ini menyeretnya ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Luar biasa. Satu kalimat. Apalagi kalau lisannya kerjanya gibah, namimah, mengadu domba, dusta terhadap orang, ya, sering mencela orang, berucap yang keji, dia jaga dari lisan. Dia tidak berucap kecuali yang baik. Dia didik lisannya. dengan zikir. Karena itu kata sebagian as-salaf, kalau ada yang pantas dipenjara di badan ini, maka yang paling pantas dipenjara itu adalah lisan. Itu yang paling pantas dipenjara. Sebab lisan ini bisa berbuat dosa mendahului seluruh anggota badannya. Iya. Dan itu adalah hal yang dimaklumi. Maka ini diantara makna-makna yang indah di dalam puasa yang hendaknya kita hadirkan. Iya. Dan banyak lagi ya dari kandungan-kandungan yang bisa membuat ibadah itu bernilai dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi waktu membatasi kita. Saya tutup dengan pembahasan yang terakhir. Saya tadi singgung terkait dengan masalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi melarang para sahabat melakukan puasa wisal. Apa itu puasa wisal? Saya sudah jelaskan tadi, apa puasa wisal tadi? Dia puasa 2 hari berturut-turut, tidak berbuka dia apa? Di malam hari. Ini puasa wisal. Ini dilakukan oleh Nabi. Tapi sahabat dilarang. Kenapa Nabi melakukannya? Kata beliau, ayyukum mitli. Siapa di antara kalian yang semisal denganku, kata Nabi. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Sungguhnya saya di malam hari, Rabbku memberi makan dan minum kepada aku. Diberi makan dan minum bagaimana? Hah? Seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama yang menafsirkan hadis, diberi makan dan minum dari sorga. Ya, kalau diberi makan dan minum, ya berarti sudah buka dong namanya. Kalau makan dan minum apa? Benaran. Berarti ini makan dan minum maknawi. Yaitu diberi kekuatan seperti orang yang makan dan minum. Sekarang muncul pertanyaan. Dari mana asal kekuatannya? Sehingga beliau memiliki kekuatan seperti makan dan minum. Ini dari rahasia agung di belakang puasa. Diungkap oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau bahasakan dengan bahasa mudah dipahami. Iya. Kata beliau, seorang kalau dia ketemu dengan orang yang sangat dia cintai, ya, ada kawannya, dia sangat cinta kepada kawannya, ya, sangat cinta kepada saudaranya, sudah 1 tahun, sudah 11 bulan berpisah dengannya, sudah 11 bulan berpisah dengannya, ketika dia berpisah, dia lepas dengan derai air mata. Bersama hari-hari yang berjalan 11 bulan, selalu saja hatinya itu ada kerinduan terhadap kawannya. Begitu kawannya datang, kira-kira apa yang dia lakukan? Oh, tentunya dia akan bercerita dengan baik, sangat gembira. Jadi ibaratnya seperti itu. Masuk waktu duhur, ditawari makan siang. Oh sudah, nanti aja makan siangnya. Saya lagi, apa namanya, masih senang dengar ucapan kawan saya. Masuk waktu makan malam, biarkan saya makan malam, nanti aja. Saya tidak perlu makan sekarang, saya perlu bicara sama kawan saya. Ya. Saking cintanya dia pada kawannya, sejuknya dia mendengar ucapan-ucapannya. Ya, perhatikan ya, saya bahasakan cinta yang mendarat. Ya, ini bukan cintanya anak-anak muda ya, yang kalau sudah diputus sekali, ya, sakit, demam 3 hari. Tidak bisa makan dan minum. Bukan itu yang kita bahas. Ya. Itu namanya orang yang korban cinta. Ya. Adapun ini orang yang baik cintanya. Benar. Ya. Kecintaannya kepada ibadah membuatnya tidak ada selera untuk hal yang lain. Maka demikianlah seorang hamba. Kalau benar kecintaannya kepada Rabbnya, benar kecintaannya kepada Allah, maka dia akan lebih daripada itu. Akan lebih daripada itu. Itulah penggambaran yang mendekatkan. Bagaimana Nabi itu? Kenapa beliau menyambung puasa? Iya. Karena dahsyatnya kecintaan beliau kepada Allah di dalam dirinya. Dan itu memberi pengaruh. Beliau cinta kepada ibadah yang mendekatkan kepada Allah. Dia cinta kepada syariat Allah. Segala yang dicintai oleh Allah, pasti beliau mencintainya untuk melakukannya. Itu bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebagian as-salaf berkata, seorang yang memupuk api cinta kepada Allah di dalam hatinya, dia harapkan di hari kiamat kelak tidak dikumpulkan bersama api neraka. Karena diharamkan dua api ini berjumpa. Api neraka dan api cinta kepada Allah itu tidak akan bertemu. Kalau di dalam hatinya tidak ada kecintaan kepada Rabbnya, api cintanya tidak kelihatan, tidak muncul. Bahkan kalau ada perintah, malas-malasan. Ramadan masuk, tidak dia sambut. Rasulullah menyambut Ramadan. Beliau puasa di bulan Syaban. Kebanyakan puasa beliau di bulan Syaban. Bahkan kadang dua bulan berturut-turut beliau puasa, Syaban dan Ramadan. Disambut dengan kegembiraan oleh para as-salaf. Mereka berdoa. Begitu masuk Ramadan, luar biasa. Bagaimana ibadah-ibadah mereka di dalam Ramadan. Berjalan Ramadan, semakin Ramadan berakhir, semakin deras linangan air mata mereka. Semakin giat mereka beribadah. Semakin giat mereka ibadah. Ya. Begitu Ramadan berlalu, mereka bergembira di Idul Fitri. Tetapi hatinya penuh dengan kesedihan. Ditinggalkan oleh apa? Bulan Ramadan. Ya. Terus rindu, ingin berjumpa lagi dengannya. Itulah kejujuran seorang hamba kalau dia memang jujur di dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa." Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengannya. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah juga benci berjumpa dengannya. Hati-hati. Sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud kematian? Kami semua benci kematian." Kata Nabi, "Bukan itu yang dimaksud. Tapi seorang kalau sudah didatangi oleh sakaratul maut, ditampakkan kedudukannya. Maka ketika tampak kedudukannya, begitu dia cinta berjumpa kepada Allah, Allah cinta berjumpa dengannya. Begitu dia benci berjumpa dengan Allah karena dia kedudukannya mungkin di neraka atau siksaan, dia tidak suka berjumpa, maka Allah akan benci berjumpa dengannya." Ingat, yang menentukan itu adalah sebesar kecintaan kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Iya. Bagaimana seorang itu bisa husnul khatibah? Ingin meraih dari husnul khatibah dan dia tidak melakukan sebab-sebab yang membuat dia baik matinya. Ada sebab-sebab husnul khatimah yang harusnya dijalani. Terpelihara. Dan Ramadan termasuk tempat untuk memperbaiki. Salah satu hikmah dan amalan agung di bulan ini, seorang kalau ingin melatih dirinya, memperbaiki dan mencari husnul khatimah, di bulan Ramadan ini dia melatih dirinya. Terdapat di dalam lembaran-lembarannya pendidikan-pendidikan yang melatih seorang untuk mencari husnul khatimah. Nah, ini pembahasan tersendiri ya. Ini kata, nah, diwatasi waktu saya akan terangkan. Tapi saya isyaratkan supaya kita perhatikan dari keagungan-keagungan. Banyak dari rahasia-rahasia, ibadah-ibadah. Mudah sebenarnya, bisa dihadirkan. Ya. Tapi seorang banyak lalai. Kurang pengetahuan darinya. Maka inilah yang membuat amalan itu ya biasa-biasa saja. Ada yang sering berkata, "Kenapa saya setiap Ramadan ya perasaannya seperti itu saja." Ya harusnya dia seperti itu seorang hamba. Nabi saja orang yang paling baik keimanannya, paling bertakwa, paling takut kepada Allah. Bersama dengan itu setiap tahunnya dikatakan oleh Ibnu Abbas, "Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan." Dan beliau itu paling baiknya, paling dermawannya ketika beliau di bulan Ramadan. Selalu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di bulan Ramadan. Itulah seorang muslim dan muslimah. Di segala keadaan dia baik. Di segala keadaan. Tapi kalau di musim-musim ketaatan, dia akan lebih baik lagi. Jangan dia baik kalau dia di pengajian saja. Masya Allah, kalau di pengajian dia baik, ya, dia bawa ke rumahnya semua kebaikan tersebut, akan baik keadaan. Jelas ya? Dan inilah dari pendidikan-pendidikan yang harusnya kita latih pada diri. Maka sekali lagi diperbaiki dari kecintaan kepada Allah. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Ini hadis ketika didengar oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, tidak pernah saya bergembira selama saya hidup melebihi kegembiraanku ketika masuk Islam dan ketika mendengarkan hadis ini. Maka kata Anas, saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, cinta kepada Uthman. Saya berharap dikumpulkan dengan mereka di sorga, walaupun saya tidak beramal dengan amalan mereka. Siapa yang bisa sama seperti kedudukan Abu Bakar, kedudukan Umar, kedudukan Uthman? Tidak ada yang bisa menyamainya. Maka kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada para sahabatnya, diharapkan kita dikumpulkan bersama mereka kelak di sorga. Ya. Dan inilah yang mewarnai keimanan seorang hamba. Ya. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara doa yang beliau ajarkan dibaca di akhir solat. Wa as'aluka ladzatan nadhar ila wajhika wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudhirra wala fitnatin mudhillah. Ya Allah, saya memohon kepadamu kelezatan memandang kepada wajahmu, dan saya memohon kepadamu kerinduan untuk berjumpa denganmu tanpa ada membahaya yang membahayakan, tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Perhatikan, dari kejujuran seorang hamba, dia cinta berjumpa dengan Rabb-nya, cinta menghadap kepadanya, cinta beribadah kepadanya, cinta terhadap ketaatan-ketaatan kepadanya. Itu dari bukti kecintaannya. Kalau ini tidak dia dapatkan pada dirinya, hendaknya dia perbaiki diri itu dengan baik. Dia lakukan muhasabah, introspeksi. Iya. Ibaratnya orang sakit dimasukkan ke UGD. Tahu UGD ya? Unit gawat darurat, dimasukkan ke situ. Itu penyakit berbahaya. Seorang yang tidak punya kecintaan terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini harus dia perbaiki. Harus dia perbaiki. Segala jenis kecintaan yang ada di dunia ini, kalau tidak dibangun di atas kecintaan kepada Allah, kecintaan itu pada hari kiamat akan berubah menjadi permusuhan. Berubah menjadi permusuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin." Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat, sebagian dari mereka adalah musuh terhadap sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan yang membawa seorang itu cinta sebagaimana mestinya. Dia bangun kecintaan itu di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan di antara kebaikan Ramadan ini, seorang itu dididik di bulan Ramadan terbiasa dengan kebaikan. Di mana-mana kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Sehingga dia keluar dari Ramadan, dia pun di atas akhlak itu, selalu di atas kebaikan dan kebaikan dan kebaikan. Iya. Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau di penjara, orang yang di penjara berkata, "Inna narata minal muhsinin." Kami melihat engkau dari orang yang berbuat kebaikan. Ketika beliau sudah menjadi pejabat besar di negara, orang-orang juga masih berkata, "Inna lanaraka minal muhsinin." Kami melihat engkau dari orang yang berbuat kebaikan. Keadaan tidak ada yang mempengaruhinya. Mau di penjara, mau penjabat, mau ini, mau itu, di segala keadaan beliau orang yang berbuat baik. Inilah ciri seorang hamba yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasanya memberi makna untuk dirinya. Iya. Maka ini dari mana-mana yang ingin saya ingatkan. Mudah-mudahan dari ceramah ini pesan-pesan yang saya globalkan di acara ini bisa ditangkap dengan baik oleh seluruh hadirin. Dan saya berharap mudah-mudahan apa yang kita terangkan dari pembahasan-pembahasan, walaupun ringkas, ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan hadirat. Kemudian sebelum saya jawab pertanyaan, saya ingatkan kepada para jemaah sekalian bahwa buku panduan yang dibagikan memang dibagikan untuk diambil manfaatnya. Diambil manfaatnya. Dan seorang berusaha menjadi orang yang menyampaikan kebaikan tanpa ada bayaran atau tanpa ada mengeluarkan biaya. Banyak ya pintu-pintu kebaikan bisa dilakukan gratis, tidak ada biayanya. Ya. Contohnya sekarang dapat buku, ya. Dia sudah baca, diambil manfaatnya, dia berikan kepada orang atau dia pinjamkan kepada orang lain untuk diambil manfaatnya juga, supaya dia dapat pahala. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man dalla ala khairin falahu ajr, ka'ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Maka mari kita tergolong kepada orang-orang yang banyak menunjukkan kepada kebaikan. Ustaz, mana yang lebih utama? Saya menginginkan harta saya ke jalan Allah, sedangkan biaya hidup kami pas-pasan. Kadang untuk membunuhi kebutuhan keluarga, saya meminjam uang teman saya. Ya, sekarang jalan Allah ini perlu diperbaiki dulu definisinya untuk penanya. Jalan Allah itu yang mana yang dimaksud dengan jalan Allah? Sebab ini yang saya pahami, seakan-akan membiayai keluarga itu bukan jalan Allah namanya. Ya, itu tidak benar ya. Dia memberi nafkah kepada keluarganya itu dari ketaatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi bihi wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alahu fi timraati." Tidaklah engkau menginfakkan sebuah nafkah, engkau cari ridha Allah di dalamnya, kecuali engkau pasti dapat pahala sampai nafkah yang kamu berikan ke mulut istrimu. Ya. Jangan dianggap bahwa itu bukan di jalan Allah. Seorang suami punya tanggung jawab nafkah istrinya dan anaknya. Ada kewajiban sesuai dengan apa yang ma'ruf, apa yang dikenal. Misalnya seorang istri dan 5 orang anak, itu biaya bulanannya misalnya 3 juta atau 5 juta misalnya. Maka dia penuhi 5 juta. Dia punya kelebihan daripada itu yang dia nafkahkan. Dia berbuat baik. Jelas ya? Berbuat baik. Kalau dia ingin kurang misalnya, dia 5 juta keperluannya, kewajibannya, dia 4 juta bisa mencukupi tapi pas-pasan atau agak pahit sedikit di leher. Ya. Tapi seluruh anggota keluarganya setuju, itu pahalanya lebih banyak tentunya. Ya. Tapi seorang harusnya lebih mendahulukan kewajibannya yang dekat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i itman ayyudhayya ma yaqul." Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia telantarkan orang yang nafkahnya wajib dia tanggung. Jadi jangan dianggap menafkahi keluarga itu bukan di jalan Allah. Jelas ya? Jadi perbaiki dulu istilahnya. Insyaallah kalau sudah baik definisi, tidak akan ada masalah dan tidak perlu menanyakan pertanyaan ini lagi. Sisa bagaimana cara dia mengkompromikan amalan, mencari yang terbaik saja di dalam beramal. Saya sangat cinta kepada antum dan saya juga cinta kepada jalan as-salaf dan saya ingin mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Contohnya jenggot. Tapi saya terbentur dengan aturan di kantor saya. Antara lain dilarang untuk berjenggot. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah dan mengumpulkan kita semua di surga-Nya sebagai orang-orang yang saling mencintai, saling berhadapan di atas dipan-dipan surga. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ya, seorang berusaha untuk bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kalau dia terpaksa melakukan sebuah pelanggaran karena suatu ikatan, kalau ikatan ini dia bisa cari hal yang lain yang tidak ada pelanggaran, maka itu yang lebih baik untuk dirinya. Tapi kalau dia terikat dengan sebuah ikatan kerja yang kalau dia keluar akan membahayakannya atau tidak bisa langsung keluar seperti itu, maka di dalam posisi yang seperti ini dia berusaha semampu mungkin untuk bertakwa kepada Allah. Apa yang di luar kemampuannya, Allah tidak membebani hamba kecuali sesuai dengan apa? Apa yang dia mampu. Hanya saja dia selalu menjaga dirinya untuk istiqamah di atas jalan, menghadiri majelis-majelis ilmu, kemudian banyak bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang salih, ya, serta banyak memohon kepada Allah hidayah dan taufik agar dibantu istiqamah di atas jalan yang lurus. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan dosa-dosa. Semua dosa itu diampuni oleh Allah kalau seorang bertobat dari dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka firman-Ku. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syarat tobat dari dosa ada 5. Syarat seorang dikatakan bertobat. Yang pertama dia ikhlas dalam tobatnya. Yang kedua dia tinggalkan perbuatan dosanya. Yang ketiga dia sesali perbuatan dosa itu, dia tangisi. Kemudian yang keempat dia berniat sungguh-sungguh tidak mengulangi dosa itu lagi. Kemudian yang kelima dia bertobat di waktunya. Waktu bertobat itu sebelum matahari terbit dari arah barat dan sebelum nyawa sampai di mana? Di tenggorokan. Itu waktu bertobat. Ini kalau dosanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa itu antara dia dengan makhluk, ditambah syarat yang keenam. Dia minta maaf dari orang yang dia zalimi, minta dihalalkan. Iya. Maka ini 6 syarat. Seorang bertobat kalau terpenuhi, maka dosa apapun yang dia lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah seorang wanita dibolehkan beriktikaf di masjid? Apakah ada dalilnya? Jawabannya boleh saja, perempuan iktikaf di masjid. Iktikaf itu ibadah yang agung ya, disyariatkan. Allah berfirman, "Wa antum aqifuna fil masajid." Dan kalian iktikaf di masjid, menunjukkan iktikaf itu ibadah. Dan ini ibadah sudah ada di sebelumnya, di syariat umat-umat sebelumnya. Sama dengan puasa sudah ada di syariat umat-umat sebelumnya. Maka dia adalah ibadah yang agung, iktikaf ini. Iktikaf itu dia mengurung dirinya di masjid beribadah. Jadi seluruh hari dan malamnya berada di masjid. Dia tidak keluar dari masjid kecuali untuk keperluannya sebagai manusia saja. Misalnya dia perlu buang hajat, buang air, dia keluar enggak ada masalah. Dia perlu mandi enggak ada masalah. Dia keluar. Setelah itu balik lagi ke masjid. Kalau tidak ada yang menghadirkan makan dan minum ke masjid, maka dia keluar untuk makan dan minum tidak apa-apa. Setelah itu balik lagi. Tapi kalau ada yang menghadirkan ke masjid dan tidak dilarang, maka tidak boleh dia keluar. Dia tunggu saja. Itu itikaf namanya. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Karena Nabi SAW itikaf di akhir Ramadan. Dan istri-istri beliau juga itikaf. Ketika Nabi SAW meninggal, istri-istri Nabi tetap itikaf di masjid. Itu dalilnya. Tapi ingat ya bahwa perempuan dia boleh iktikaf di masjid kalau ada tempat yang layak untuknya. Jadi kalau ada tempat khusus perempuan di situ berpisah dari laki-laki, ya, tempat yang dia aman di masjid, ya, maka tidak apa-apa perempuan iktikaf di masjid. Baik. Mana yang lebih utama? Tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat? Yang lebih utama kalau dia ikut imamnya sampai selesai. Iya. Itu yang paling utamanya. Imamnya sholat 11 rakaat, 23 rakaat, ikut saja sama imam sampai apa? Sampai selesai. Nah itu sunnahnya. Karena mau 11 rakaat, 23 rakaat, dua-duanya boleh. Kalau tetap mau cari yang mana yang lebih afdal, ya saya akan katakan bahwa paling afdalnya adalah 11 rakaat. Karena itu yang ada di dalam hadith-hadith yang tegas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadith yang mengatakan tarawih 23 rakaat, ini ada silam pendapat di kalangan ahli hadith akan keabsahan riwayatnya. Walaupun saya sendiri saya condong kepada pendapat yang melemahkan riwayat itu. Dari sisi riwayat lemah, tapi kalau ingin dia lakukan, kita tidak melarang. Siapa ingin melakukannya kadang-kadang. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ketentuan umum dalam solat malam. Kata beliau, solatul lail matna-matna. Solat malam itu dua-dua. Dua-dua tidak ada batasannya. Mau 10, mau 12, mau 20, 22, boleh saja. Tidak ada masalah. Nanti ditutup satu dengan witir. Selesai. Demikian. Apakah sholat sunnah subuh bisa diambil atau dilaksanakan setelah selesai sholat subuh? Karena tidak dilaksanakan setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh. Jadi kalau seorang misalnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dia lupa, atau dia ketiduran, dia bangun orang sudah sholat subuh, dia dahulukan sholat subuhnya. 2 rakaat sholat subuh boleh dia qada. Bagusnya dia kerjakan setelah matahari terbit. Tapi kalau dia takut ketiduran, tidak apa-apa, habis sholat subuh langsung dia kerjakan. Iya. Tidak ada masalah, menurut pendapat yang lebih kuat. Jelas ya? Tapi ini mengqadanya, ingat sekali lagi, bagi orang yang punya udzur saja. Adapun orang yang tidak ada udzur, dia sudah bangun, bangun sahur, tapi asik dia cerita. Akhirnya luput sholat 2 rakaat sunnah subuhnya. Ini sudah luput pahalanya, tidak diqada lagi. Karena dia luput, karena keteledoran dia sendiri. Lantaran keteledoran dia sendiri. Apakah 2 istiftah dibaca setiap selesai takbiratul ihram dalam sholat tarawih dan sholat malam? Iya. Ada hadis-hadis ya dari Nabi, bacaan 2 istiftah di sholat malam. Ada di dalam sahih Muslim, sahih Bukhari dan selainnya. Menunjukkan bahwa disyariatkan dibaca. Tetap disyariatkan. Iya, hanya saja seorang imam, kalau dia imam, dia baca dari istiftah yang pendek saja. Jangan yang panjang-panjang. Iya. Kalau dia sholat sendiri, enggak apa-apa dia baca panjang. Jelas ya? Kalau dia istiftah misalnya dia baca, Allahumma inni wajjahtu wajhiya panjang. Bacanya itu sama dengan Al-Fatihah, dengan 1 surah dia baca. Tapi kalau dia baca yang pendek misalnya, Subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuk, itu ringkas. Mudah. Jelas ya? Dan ada 2 istiftah yang pendek-pendek. Dia cari yang pendek. Bolehkah bagi perempuan yang sedang menyusui untuk tidak berpuasa? Kalau boleh, apakah membayar fidyah? Atau cukup dengan puasa? Atau harus keduanya, puasa dan membayar fidyah? Bagi perempuan yang menyusui, kemudian dia khawatir kalau berpuasa akan membahayakan anak yang dia susui, boleh untuk tidak berpuasa. Dia boleh untuk tidak berpuasa. Dan kalau tidak berpuasa, dia cukup membayar fidyah saja, menurut pendapat yang lebih kuat, berdasarkan keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum dan beberapa orang sahabat, dan tidak diketahui di antara mereka ada yang menyelisih hal itu di kalangan sahabat. Apa hukum bila mencium istri di saat sedang puasa? Kalau dia menciumnya dengan syahwat, itu akan makruh. Jelas ya? Tapi kadang seorang mencium, ya, seperti ayah misalnya mencium anaknya. Ya, itu lain lagi masalah ya. Itu hanya bentuk dari rahmat saya. Tidak ada masalah. Tapi hal yang sifatnya syahwat, itu akan menjadi makruh. Dan menjadi haram, kalau dia tahu kapan dia buka perbuatan itu untuk dirinya, akan menjatuhkan dia ke dalam hal yang haram. Jelas ya? Jadi hal yang bisa mengantar kepada makruh, jadi makruh. Hal yang bisa mengantar kepada haram, itu menjadi haram. Syekh, kami pernah mendengar bahwa boleh makan atau minum di saat adzan subuh jika kita sangat membutuhkan. Benarkah pernyataan ini? Dari mana dapat ini? Jadi kalau bahasanya ketika sangat membutuhkan, semua orang butuh makan dan minum. Banyak nanti takwilnya. Jelas ya? Memang ada hadis yang salah dipahami. Ya, hadisnya lemah. Andai kata kuat pun juga salah dipahami. Hadisnya itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Katanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi, fala yadha'u hatta yaqdi hajatahu minhu." Apabila salah seorang dari kalian mendengar adzan dan bejana masih ada di tangannya, jangan dia letakkan bejananya sampai dia selesaikan makannya dari bejana. Nah, ini hadisnya. Pertama, hadis ini lemah pertama. Ya, tapi kadang saya tidak mau ribut-ribut dengan orang yang menguatkan hadis ini. Ya sudah, silakan. Hadisnya kuat. Ya, hadisnya sahih. Tapi kalian salah paham akan maknanya. Mana hadis ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imamul Baihaqi. Ini orang yang mendengar adzan tukang adannya itu dia cepat adannya sebelum waktu dia adan. Adannya misalnya jam 4.30, dia adan jam 4.20 sudah adan. Ya. Dia kalau sudah adan tetap makan saja karena belum apa? Belum waktu subuh sebenarnya. Itu yang dimaksud kata Imamul Baihaqi. Dan ini penafsiran yang harus diambil. Kalau tidak pasti bertentangan dengan ayat Al-Qur'an dan bertentangan dengan hadis Rasulullah. Karena dalam ayat Al-Qur'an diberikan batasan sampai terbitnya fajar subuh, itu batasan Al-Qur'an. Kalau kita terapkan hadis, kita melanggar ayat. Dan hadis Rasulullah memberikan batasan sampai adzan subuh. Yaitu Ibnu Ummi Maktum, dia adzan tepat waktu. Sudah dikatakan, dia orang buta Ibnu Ummi Maktum ya. Dikatakan sudah subuh, baru dia adzan. Tepat waktu dia adzan. Harus berhenti. Jadi kalau itu kan adzannya tepat waktu, kapan sudah ada di mulutnya, makanan dia keluarkan, dia tahan. Minuman dia berhenti. Jelas ya? Demikian. Iya. Dan ini hadis kalau diterapkan terlalu luas, ya gawat juga ya. Karena sebagian orang Masya Allah bergampangan. Dia tahu jam subuh jam 4.30, dia tahu. Dia terlambat bangun. Sekarang jam 4.25, oh sisa 5 menit. Diambil air satu gelas besar. Diambil nasi. Dia kasih menggunung nasinya. Dia pegang nasinya, dia pegang airnya di atas tangannya, dia makan. Adzan gak apa-apa, makan lewat aja. Ya saya kan masih ada di tangan sekarang, dia makan santai. Ya. Ini mau buat kayak gimana dia perlakukan hadis? Ya repot yang seperti ini ya, jangan sampai terbuka. Ini akan membuka nanti pintu-pintu masuk ke dalam hal-hal yang kurang terpuji. Baik. Apakah boleh membaca Al-Quran dengan anak-anak santri TPA secara bersama-sama dengan maksud mereka juga dapat lebih terjaga membaca Al-Quran bersama khatam dan tidak bermain-main dalam membaca Al-Quran? Ya kalau kadang-kadang dia lakukan tidak ada masalah, kalau kadang-kadang ya, tapi kalau terus-menerus itu yang perlu dalil. Karena di tahap pengajaran boleh saya mengajari seorang anak, saya ikut, saya minta dia mengikuti bacaan saya, boleh saya, itu mengajari namanya, mengajari. Tapi kalau dia terus-menerus, ini yang repot, menjadi masalah. Apa ada doa berbuka puasa yang sahih? Berbuka puasa itu dari hal yang sangat indah seorang berdoa. Karena Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'wat mustajabat." Ada tiga doa yang dikabulkan. Salah satunya adalah da'watus sha'im. Doanya orang yang berpuasa. Iya. Apalagi pada saat berpuasa itu Rasul, pada saat berbuka itu Rasulullah bersabda, "Inna lillahi inda kulli fitrin utaqa." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap waktu berbuka. Kira-kira dia perlu memohon digolongkan kepada hamba itu atau tidak? Dia perlu berdoa. Dan dia berdoa dengan doa apa saja? Karena tidak ada doa yang sahih di sini. Khusus doa khusus yang sahih tidak ada. Maksudnya tidak ada yang kuat. Ada tapi lemah. Misalnya Allahumma laka sumtu wa bika aftartu dan seterusnya yang biasa dibaca ya. Itu ada dalam riwayat tapi hadisnya lemah. Boleh dia baca doa itu silahkan. Boleh dia baca doa yang lain. Dia doa apa saja yang baik untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Itu waktu memang bagus berdoa. Ya, karena itu dari renungan di puasa, seorang itu jangan pikirannya makan dan minum saja. Pikirannya di belakang puasa itu. Oh ini sudah buka, sudah siap semua di depannya, sudah ada es buahnya, sudah ada cendolnya, sudah ada kue lapisnya, kue pukisnya, eh? Ada nasinya, ada telurnya, lengkap semua di depan dia. Ya ini kira-kira kapan dia mau berdoa? Jelas ya? Baik. Jadi seorang dihadirkan, tidak ada masalah dia makan sambil dia berdoa, tidak ada masalah. Sebab maksud dari doa itu, dia mohon dengan ketulusan hati. Kalau dia makan dalam keadaan hatinya hadir, maka itu tidak ada masalah. Dia boleh berdoa sebelum berbuka, boleh berdoa setelah berbuka. Sebab ini semuanya masuk di kalimat doanya orang yang berpuasa. Di sebagian riwayat indal iftar, ketika dia berbuka. Baik. Baik, ini pertanyaan yang terakhir ya. Apa perbedaan sholat tarawih, sholat lail, dan sholat tahajud? Iya. Mohon dijelaskan masing-masing dan tata cara pelaksanaannya. Sholat tarawih, sholat lail, sholat tahajud, semuanya sama. Dari sisi semuanya sholat malam. Sholat malam yang bermula setelah sholat isya sampai terbitnya fajar subuh. Semuanya sama dari sisi itu. Tapi ada perbedaan dari sisi sholat tarawih itu adalah sholat malam secara berjamaah dilakukan di bulan Ramadan saja. Karena Nabi hanya mencontohkan di mana? Di bulan Ramadan. Iya. Sholat tahajud itu adalah sholat yang dilakukan oleh seseorang setelah dia tidur. Dia bangun tahajud. Dan sholat malam ini kalimat yang paling luasnya, mencakup semuanya. Witir juga masuk di dalam sholat malam. Masuk di dalam sholat malam. Jelas semuanya dihitung sholat malam. Tapi sholat tarawih secara khusus itu ada pahala tersendirinya. Karena Nabi telah memberikan pahala untuk siapa yang sholat bersama imamnya. Ingatnya saya sering mengatakan bahwa sholat tarawih, sholat malam berjamaah itu hanya di bulan Ramadan. Karena itu siapa yang merutinkan sholat malam di luar Ramadan, itu dia berbuat perkara baru tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Iya. Dan Nabi melakukan sholat tarawih ketika beliau hidup, memang 3 malam saja. Beliau keluar di malam 23, 25, dan 27. Yang pertama, beliau keluar hingga berlalu 1/3 malam. Yang kedua hingga berlalu 1/2 malam. Yang ketiga dari ba'da isya, ini malam 27, dari ba'da isya sampai kata para sahabat, kami khawatir ketinggalan sahur sudah. Ya, itu malam 27 ya. Luar biasa sholatnya. Kira-kira berapa juz dia baca itu? Ya. Ini memang harus ada kesungguhan, apalagi di malam-malam terakhir. Harus ada kesungguhan yang besar. Nah, Nabi melakukan itu. Nabi tidak melakukannya tiap hari semasa beliau hidup. Karena beliau ini, kalau sudah melakukan sesuatu tiap hari, beliau khawatir diwajibkan atas umatnya. Kalau wajib atas umat akan berat. Karena itu beliau tidak lakukan tiap hari. Jelas ya? Makanya setelah Nabi meninggal, sudah tetap hukum bahwa sholat tarawih hukumnya sunnah saja. Karena itu oleh para sahabat dihidupkan setiap malam sudah. Itulah yang dilakukan oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lainnya. Baik. Demikian. Jadi ini beberapa hal yang bisa kita terangkan untuk pertemuan ini. Semoga ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan hadirat. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.